ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatal iman, inilah di antara tanda-tanda taubat nasuha. Allahu Akbar. Yang pertama, an-nadam, menyesal sekali atas perbuatannya selama ini. Hancur remuk hatinya kalau ingat masa lalunya. Kenapa aku berbuat maksiat? Kenapa aku berbuat zalim? Kenapa aku sakiti keluargaku? Ia menyesal hebat. Karena itu al-buka, mudah menangis karena Allah Jalla Jalaluh. Istighraq, dalam kesendirian air matanya menetes. Apalagi dalam zikir, dalam ibadah, dalam doanya. Astaghfirullah qabal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa hamba, semua kesalahan hamba, besar, kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang disembunyikan, yang sebenarnya tidak ada tersembunyi di mata Allah, dosa yang dilakukan dengan bercanda, sungguh-sungguh, itulah rintihannya. Hampir setiap helaan napasnya, wiridnya minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan dirahasiakan apakah diampuni atau tidak, itulah yang buat dia terus merengek, merintih, mohon ampunan Allah. Kemudian ia segera berjanji, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, untuk tidak lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Inilah taubatan nasuha. The first, the last, pertama, terakhir. Tidak ada lagi pengulangan maksiat, tidak ada lagi pengulangan perbuatan dosa besar. Close, sudah. Bahkan takut sekali berbuat maksiat. Lalu ia sungguh-sungguh taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, inilah bukti dari taubatan nasuha. Seakan membayar masanya yang lalu-lalu, sekarang ia bayar dengan semangat taat, semangat ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak. Dan banyak sekali ia melakukan perbaikan, kebaikan. Dan senangnya berderma dia. Senangnya menolong dia. Dan sunnah bagi dirinya seakan wajib. Allahu Akbar. Kemudian ia minta maaf kepada siapa yang pernah ia sakiti. Ia minta maaf kepada keluarganya. Ia minta maaf kepada orang tuanya. Kalau suami yang banyak maksiat, apalagi sampai khianat, dia minta maaf kepada istrinya. Seorang istri juga minta maaf kepada suaminya kalau banyak melakukan dosa. Semuanya minta maaf dan kepada semua ia minta maaf. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kalau ada harta yang tidak halal, hasil menipu, hasil korupsi, kalau benar dia bertobat, kembalikan. Karena bukan haknya itu. Nah, mungkin ini yang terberat bagi orang yang sungguh-sungguh bertaubat. Jadi taubatnya koruptor tidak cukup saat Idul Fitri dia menyatakan mohon maaf lahir dan batin. Belum selesai maafnya seorang yang bertaubat sungguh-sungguh, kembalikan hartanya karena bukan haknya. Kalau tidak, penar aula biha. Maka neraka lebih hak baginya. Karena neraka hidangan bagi mereka yang banyak makan yang haram. La yadkhulu al-jannah lahmun aw damun nabata min suqtin. Tidak akan masuk surga darah daging yang tumbuh dari harta yang haram. Maka dengan taubat ia kembalikan harta, kemudian ia banyak saum ibadah sunnah, kemudian ia subhanallah banyak bersedekah. Lalu inilah tanda taubatan nasuha. ia terus mendekat kepada Allah, terus beribadah, terus minta ampun, terus ia berkumpul dengan orang-orang saleh. Bahkan akhirnya hamba yang bertobat sungguh-sungguh ini menjadi cahaya, menjadi lentera. Tadinya dia gelap dan mengajak orang berbuat gelap, kini dia menjadi cahaya, nasuha, menjadi nasihat bagi saudara-saudaranya yang lain. Allahu Akbar walillahilham. Karena itu ikhwah fillah, jangan sia-siakan umur yang masih Allah sisakan untuk kita. Segeralah bertaubat, dan bertaubatlah sungguh-sungguh. Jangan pernah main-main lagi. Allah terlalu sayang pada kita, karena itulah saat ini kita masih hidup. Sambutlah rahmat Allah dengan sungguh-sungguh bertaubat, dan Allah sediakan surga bagi hamba yang bertaubat seluas langit dan bumi. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Allah persiapkan untuk mereka yang bertaubat ampunannya, dan Allah sediakan untuknya surga. Maafkan harifin. Subhanakallah wa bihamdika, syadu'an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.